sekian lama ku menunggu dari waktu yang berlalu. Setiap kata kau menjauh, mengapa rasa? Setiap langkah ku berjalan melewati lorong hati, kau tinggalkan jejak rasa yang kau pijak. Pergi, ku akan tetap mencari hingga ku temui. Jejak rasa yang kau pijak. Ku coba untuk menunggu hingga kau kembali. Ku coba untuk tak terhenti hingga batas nanti. Hingga batas nanti.